Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'ul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. I'malus mil fa'il. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Kafilih ismu fa'ilin fil amali. In kana an mudhihi bi ma'zili. In kana an mudhihi bi ma'zili. Wa wali istifhaman aw harfan ida. Wa wali istifhaman aw harfan ida. Aw nahyan aw jasifatan aw musnada. Aw nahyan aw jasifatan aw musnada. Wa qad yakunu na'ta mahdhufin urif. فيستحق العمل الذي وصف وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu fayastahiqu ma lahu min 'amalin wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili wa masi wal mufradi mithlahu ju'il fil hukmi wal syuruti haythu ma'amil wan sibi dil i'mali dil wan wafidi wa huwa linas bima siwahu muktabi wajur awin sib tabi alladhi khafad kamubtari kamubtari jahin wa malan man nahab wa kuluma kurir ismi fa'ili yuktasma maf'ulin bila tafabuli fahuwa kafi'lin sigharil maf'uli fi ma'nahu kal mu'taqafa fan yaktafi wa qad yudhafu da'ila ismin murtafi' ma'lan ka mahmudul maqasidil wari' na'am. Pembahasan tentang i'malu ismil fa'il fi masail. Al-mas'alatul ula ismul fa'il wa madal ala mawaqo'a min fi'lu wa uqama bi ala ma'lal hudud nahu darib wa katib. Isim fa'il itu isim yang menunjukkan pelaku perbuatan atau yang menegakkannya dengan sifat yang baru atau selalu berubah. Contoh dharib wa katib. Dharib orang yang memukul, katib orang yang menulis. Makna al-hudus yakni selalu baru, artinya tidak tetap. tidak permanen. Athaniyah ismul fa'il mustaqun min masdaril fi'lil mabdilil ma'lum. Isim fa'il itu diambil dari pecahan masdar fi'il mabni ma'lum. Wa yakunu min ats-tsulatsi ala wasni fa'il qad jaris. Kalau sulasi maka isim fa'ilnya berwazan fa'il, contoh jadisun. Wa in kana min ghairi sulasi ja'a ala wazni mudhari'ihi bi ibdali harfil mudhari'ati miman madmumatan wa qusira ma qabla al-akhir. Kalau selain sulasi maka isim fa'il mengikuti wazan mudhari'nya dengan merubah huruf mudhara'ah menjadi mim yang di dhamma, kemudian huruf sebelum akhir di kasrah. Nahwu muhsinun dari yuhsinu, muta'allimun dari yata'allamu. Nah, jadi huruf mudhara'ahnya di ganti mim yang di dhamma, huruf sebelum akhir di kasra. Naam. Atsalitsah idza kana ismul fa'il muqtaridan bi al amila mutlaqan nahwu hadha ad-daribu zaidan amsi. Kalau isim fa'il itu memakai al maka bisa beramal secara mutlak yakni tanpa syarat. Nahwu hadha ad-daribu zaidan amsi, zaidan maf'ul bi yang menasabkan ialah al-dharib isim fa'il yang pakai al tanpa syarat apapun ay mutlaqan. Arabiyah idza kana ismul fa'il mujarradan min al amila bi syartain. Jika isim fa'ilnya tidak pakai al maka bisa beramal dengan dua syarat. Al-awwal kaunu lil hal aw lil istiqbal, yang pertama menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Enggak boleh ada kata-kata yang lampau, amsi atau semisalnya. Tsani i'timadu ala nafyin aw istifham aw mukhbar anu aw mausuf. Yang kedua bersandar pada nafi atau bersandar pada istifham atau pada mubtada atau pada mausuf. Nahu madharibun zaidun amran, adharibun zaidun amran, yang pertama didahului oleh nafi, yang kedua istifham. Zaidun dharibun amran ini berarti didahului oleh mubtada. Maratu bi rajulin dharibin amran. Nah, ada rajulin mausuf yang dijadikan sandaran, maka isim fa'il yang tidak pakai al tadi bisa menasabkan isim sesudahnya menjadi maf'ul bihnya atau bisa beramal ya. Jadi dengan dua syarat, menunjukkan arti sekarang atau akan datang, yang kedua bersandar pada nafi, istifham, mukhbar anhu atau mausuf, yakni didahului itu semua. Al-khamisah al-muthanna wal-jam'u min ismil fa'il ya'malani kal-mufrad. Isim fa'il yang berbentuk muthanna dan jama' bisa beramal seperti berbentuk isim mufrad. Kaqali ta'ala wadzakirina allaha kathira. Allah maf'ul bih, ambilnya berupa isim fa'il yang berbentuk jamak. Hada ad-dharibani zaidan, ini hadani. Dikasih tambahan nun ya. hadani ad-daribani Zaidan. Zaidan nasab maful bi yang mengamalkan ialah ad-daribani isim fa'il yang berbentuk musanna. Wa dalika qawlu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa masiwal mufradi mithlahu ju'il fil hukmi wa syurti haitsu ma'amil. Naam. Isim fa'il yang selain mufrad maka dijadikan sama seperti mufrad baik dalam hal hukum atau syarat beramal. As-sadisah yajuzu fi ismil fa'il al-amil idhafatuhu ilal maf'ul wa nasbuhu lahu nahu hadha dharibu zaidin wa dharibun zaidan. Boleh isim fa'il yang beramal mudaf kepada maf'ul bihnya dan menasabkannya. Jadi boleh maf'ul bihnya itu secara lafzi dijar boleh langsung dinasab. Boleh hadha dharibu zaidin. Zaidin itu secara mahal nasab menjadi maf'ul bih, tapi secara lafaz majrur ya. Boleh hadza dharibun zaidan. Nasab dinasab maf'ul bih. Fa in kana lahu maf'ulani wa adaftahu ila ahadihima wajib nasb al-akhir. Kalau isim fa'il yang memiliki dua maf'ul bi dan engkau mudhafkan ke salah satunya maka wajib yang lain dinasab. Nahwu hadza mu'ti zaidin dirhaman. Zaidin maf'ul bi yang pertama, dirhaman maf'ul bi yang kedua. Yang pertama dijadikan mudhaf ilaih dari isim fa'il, maf'ul bi yang kedua dinasab. Wa dalika qawluhu rahimahullah, inilah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa sibidil imaritil wan wafidi wa warinas bima siwahu muqtadi. Naam. Isim fa'il yang beramal naam bisa menasabkan dan mengkhofatkan makmul sesudahnya. Taib. Wah, hukum khofat sama dengan hukum nasab. Naam. Artinya isim fa'il yang beramal itu bisa mudhaf kepada maf'ul bihnya yang dikhafat. Bisa juga langsung menasabkan. Naam, artinya seperti tadi itu. Kalau dua maf'ul bih berarti yang pertama dimudhafkan, dimudhafilkan, yang kedua dinasabkan. As-sabi'ah yajuzu fi tabi'i ma'muli ismil fa'il al-majrur bil idhafah al-jar wa nasbu. Tawabi' dari ma'mul isim fa'il yang dijarkan dengan idhafah boleh dijarkan, boleh dinasabkan. Nahu hadha dharibu zaidin wa amrin au amran. Di amrin ini tawabi dari makmul isim fa'il zaidin tadi ataf ya. Jadi boleh wa amrin, boleh wa amran, boleh dijar, boleh nasab. Fal jar mura'ata lil lafzi wan nasb mura'ata li mahalli mahfud. Kalau dijar memperhatikan lafaz mufradnya yang dijarkan, kalau nasab berarti memperhatikan mahal isim yang dikhafat tadi itu. Itu mahal nasab ya. Tawabiknya nasab. Namanya mur'at lil mahal. Wadhalika qawluhu rahimahullah. wajur awin sip tabi alladhi khafat kamubtari jahin wa malan manahad. Silakan engkau mengejirkan atau engkau menasobkan tawabik dari makmul yang khafat. Contoh mubtari jahin wa malan manahad, ya, boleh jahin, boleh malan. Nah, mubtari jahin wa malan. Nah, jahin makmul dari mubtari. Secara lafad memang khafat. Wa malan berarti tawabiknya boleh dinasob. Boleh wa malan, boleh wa malin, boleh. Athaminah amtilatul mubalagha ma khuwila lil mubalagha wa taqdir bil fi'li min sighati fa'il ila ihdas siyaghil mubalagha. Yang dimaksud amtilatul mubalagha adalah yang dirubah untuk menunjukkan sesuatu yang lebih atau sering dalam melakukan perbuatan dari bentuk fa'il dirubah menjadi salah satu bentuk mubalagha. Nahu darabun ay kathir darbi. Darab artinya yang sering mukul. Atasiah auzanul mubalagha kathira wal masyur minha khamsatu auzan. Wazan-wazan mubalagha lumayan banyak, tapi yang masyhur ada 5 wazan. Wa ya fa'al kasarab. Nah, syarab artinya adalah jago minum, banyak minum, ya. Mif'al nahu mihzar. Mihzar artinya kathir tohik, banyak tertawa. Athalis fa'ul kasobur. Sobur sangat sabar. Fa'il ka'alim, ya, maha mengetahui. Al-Khamis fa'il ka'khadir, yang sangat waspada. Ini 5 wazan mubalaghah yang masyhur. Fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'il. Al-asyah amtilatul mubalagha ta'malu amala ismil fa'il bi ahwalihi wa syurtihi. Amtilatul mubalagha itu beramal seperti isim fa'il dengan keadaan-keadaannya dan syarat-syaratnya. Famakana silatan li'al amila mutlaqan. Kalau pakai al maka beramal secara mutlak. Lahuja ad-darabu zaidan. Zaidan maful bi. Yang beramal ialah al-darabu amsilatul mubalaghah yang pakai al. Wa in kana mujaradan minha amila bi syartain. Kalau tidak pakai al maka amsilatul mubalaghah beramal dengan 2 syarat seperti isim fa'il. Yang pertama menunjukkan arti apa? Sekarang atau akan datang. Yang kedua bersandar pada nafi atau istifham atau mukhbar anhu atau mausuf. Nahu ma darabun Zaidun Amran. Darabun fa'il Amran maful bi yang mengamalkan ya darab amtil terbalaghah yang tidak pakai al. Syaratnya menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Yang kedua dia didahului oleh apa ini? Nafi. Wadzalika qauluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu bi kasratin an fa'ilin badilu fayastahiqqu ma lahu min amalin wa fi fa'ilin qallada wa fa'il fa'al mif'al fa'ul yang menunjukkan arti kasrah yakni mubalaghah bisa mengganti posisi fa'il atau isim fa'il dan berhak beramal seperti isim fa'il. Kalau fa'il sedikit demikian pula fa'il. Al-hadiyat as-sah yang ke-11 ismul maf'ul wa madalla. Tak pakai alif ya. Diganti. Ismul maf'ul wa madalla ala ma waqa'a alil fi'lu. Ismul maf'ul ialah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Nahu madrubun wa mukramun. Madrub dipukul, mukram dimuliakan. Asaliyat asah yang ke-12 ismul maf'ul mustaq min masdar fi'lil mabnil majhul. Isim maf'ul itu diambil dari pecahan kalimah masdar fi'il mabni majhul. Wa yakunu min ats-tsulasi ala wazni maf'ul. Kalau sulasi maka diikutkan wazan maf'ul. Nahu mansur wa ma'lum. Wa in kana min ghairi ats-tsulasi ja'a ala sighati al-mudhari' al-majhul bi ibdali harfi al-mudhari'ati mimman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhir. Kalau selain sulasi maka isim maf'ul itu mengikuti wazan fi'il mudhari' majhul dengan merubah huruf mudhara menjadi mim yang didhamma dan huruf sebelum akhir di fathah. Nahu muhsanun wa mukramun. Asalnya yuhsanu, yukramu. Tsalitsat asah yang ke-13 ismul maf'ul ya'malu amal al-fi'lil mabni lil majhul bisyurat allati taqaddamat fi ismil fa'il. Isim maf'ul beramal seperti amalan fi'il mabni majhul yakni punya naibul fa'il ya dengan syarat-syarat yang telah lalu dalam bab isim fa'il. Apa itu syaratnya? Kalau tidak pakai al beramal tanpa syarat. Kalau pakai al kalau tidak pakai al ya kalau pakai al beramal tanpa syarat. Kalau tidak pakai al syaratnya dua. Yang pertama menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Yang kedua bersandar pada nafi istifham mukhbar anhu atau mausuf. Nahwu ja'al madrubu abdu. Abdu naibul fa'il. Zaidun madrubun abdu. Abdu naibul fa'il. Fa abduhu naib anil fa'il fi misal lain. Abduhu naibul fa'il dari dua contoh. Wadhalika qawlu rahimahullah wa kullu ma kurira lismi fa'ili yutisma maf'ulin bila tafaduli fahuwa ka fi'lin siqa fi'il maf'uli bih ma'nau kal mu'tika fa'fan yaktafi. Setiap aturan yang ditetapkan untuk isim fa'il diberikan kepada isim maf'ul tanpa ada kelebihan. Nah, isim maf'ul itu sama seperti fi'il mabni maf'ul secara makna. Contoh al-mu'ti kafafan yaktafi. Ar-rabi'atu asrah yajuzu fi ismil maf'ul ayudafa ila ma kana marfu'an bi. Boleh isim maf'ul udaf kepada isim yang dirafakannya itu naibul fa'ilnya. Fatakul Zaidun madrubul abdi wal aslu Zaidun madrubun abduhu. Al abdi di sini secara lafad majrur tapi secara mahal naibul fa'il. Al wara' mahmudul maqasid wal aslu al wara' mahmudun maqasiduhu. Wa dhalika qawluhu rahimahullah wa qad yudhafu dha ila ismin murtafi maknan ka mahmudul maqasidil wari. Nah, isim maf'ul terkadang dimudhafkan kepada isim yang dirafakannya secara makna. Contoh Mahmudul Maqasid Al-Wari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.